Ya wes, Ulfa karo Edot Arisna jaran goyang. Ayo Mas Luluk. Wes karo disambi Mas Luluk ya. Yo bersama Romansa. Yes. Bapak-bapak dari Polsek Mbate, Bang Juni dan seluruh rekan-rekan semuanya, Pak Heri juga terima kasih Pak Heri, jaran goyang dimunculkan ya. Terima kasih juga buat FKPM. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suciku kau buang-buang. Ya jurus yang kan ku berikan, jaran goyang, jaran goyang. Sayang janganlah kau atau serem, hubungan kita semula adem. Tapi sekarang kecut bagaikan asing, semar mesem, semar mesem. Ku tertuju terpercaya tanpa anjuran dokter, tanpa harus puter puter cukup sikis solusin. Pergi ke mbak dukun saja langsung sambat, mbak saya putus cinta. Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua, semar mesem namanya jaran goyang. Jodohnya tenrol tenda tersara tepat tinggal koni wae pasti jajah.